saat pertama kita jumpa. Semua impian jadi nyata tanpa terduga. Kau hadirkan senyum dan kebahagiaan. Cerah wajah kita berdua menyambut hari yang ceria. Berbagi rasa suka duka, saling berjanji. Terungkap dengan sepenuhnya.